Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang la annafiya lil jinsi. Sudah kita lewatkan rincian pembahasan tentang bagaimana keadaan isim-isimnya la annafiya lil jinsi. Bagaimana kalau isimnya mufrad, ya bagaimana kalau isimnya mudhaf atau syibhu al-mudhaf. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang na'at atau sifat dari isimnya la annafiya lil jinsi. Bagaimana keadaan sifat dari la annafiya lil jinsi? Qala an-nazim rahimahullah, ya, pada bait yang ke-201, ya, wa mufradan na'tan limabniyin yali faftah awin siban awirfa' ta'dili. Ya, wa mufradan na'tan limabniyin yali faftah awin siban awirfa' ta'dili. Fathah lah atau nasubkan lah atau rafa'kan lah yang mufrad dari na'at. Yang mufrad dari na'at bagi yang mabni, yang na'at tersebut datang langsung setelah yang mabni. Ya, ta'dili, dengan itu engkau telah berbuat adil. Ya, agar lebih jelas, agar lebih tergambar maksud dan maknanya, perlu kita mengetahui sisi i'rabnya, ya. Sisi i'rabnya mufradan, di situ mansub. Ya, ada dua sisi i'rab, ya. Mufradan, dia mansub, boleh dia ataupun dia dinasobkan sebagai, atau sisi yang pertama mufradan dinasobkan dia sebagai maf'ul bi muqaddam dari iftah, ya, faftah, ya, mufradan maf'ul bi muqaddam dari iftah. Dan fa'nya di situ litazyin atau litahsin, ya, didatangkan limujarradi at-tahsin aw at-tazyin, sekedar untuk apa? Memperbagus lafaz atau memberindah lafaz, sehingga fa' ini tidak menghalang iftah untuk beramal pada apa yang sebelumnya. Iya, seandainya fa'nya bukan fa' tazyin, ya, seperti fa' misalkan altifah atau yang lainnya, maka tidak bisa beramal yang setelahnya kepada yang sebelumnya. Ya. Boleh juga menurut sebagian, ya, fa'nya di situ dijadikan sebagai fa' al-waqi'ah fi jawabi amma al-mahdhufah. Fa'nya jatuh sebagai jawaban dari amma yang dibuang, sehingga takdirnya wa amma mufradan na'atan faftah, gitu. Ya, mungkin semisal ayat wa ammal yatima fala taqhar, gitu. Baik, kita kembali, ya, mufradan tadi maf'ul bih muqaddam dari iftah, ya. Kemudian na'tannya berarti sebagai badal atau atfayan, atful bayan dari mufradan. Ya, lima bniyin ini jar wa majrur muta'alliq bi na'at. Ya. Kemudian yali ini jelas i'rabnya fil mudhari', dan fa'ilnya dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa, kembalinya kepada an-na'at, ya, kepada an-na'at yang sudah lewat tadi, an-na'atan. Ya. Kemudian mana maf'ulnya? Maf'ulnya mahdhuf. Ya, ya, takdirnya al-man'ud atau al-mabni. Ya, sehingga terjemahannya fathah lah atau nasobkan lah atau rafa'kan lah yang mufrad dari na'at. Ingat pembahasan pada pembahasan ini, yang dimaksud dengan mufrad adalah apa? Apa yang bukan mudhaf, bukan pula syabih bin mudhaf. Fathah lah atau nasobkan lah atau rafa'kan lah yang mufrad dari na'at bagi yang mabni, yang na'at ini langsung datang setelah mabni itu atau setelah man'ud itu. Ya. Ta'dili, dengan itu engkau telah berbuat adil. Ya, ta'dili majzum dia sebagai apa? Jawabu talab atau jawabu al-amr. Ya, majzum fi jawabi al-amr. Majzum dia sebagai jawaban dari amr, atau dia majzum sebagai apa? Jawabu syarat dari syarat yang mahdhuf. Ya, di sana ada beberapa pendapat yang sudah kita lewatkan. Ya. Kemudian sisi yang kedua, boleh pula mufradan itu di i'rab dia sebagai hal. Halun muqaddamah, hal yang didahulukan. Sahibnya mana? Na'atan. Ya, na'atan. Sudah sering kita ulang bahwasanya kaidahnya apabila ada sifat yang nakirah, ya, kemudian sifat ini didahulukan dari mausufnya yang nakirah juga, maka sifat ini di i'rab sebagai apa? Hal. Seperti ucapannya penyair yang sudah sering kita ulang, limayyata muhishan talalu yaluhu ka'annahu khilalu. Ya, muhishan talalu, ya, Di sini muhish dalam bait ini limayyata muhishan talalu asalnya adalah na'at, yaitu dengan dikatakan limayyata talalun muhishun. Mayyah memiliki talal, puing-puing yang sudah muhish, ya. Sudah asing, menakutkan, ya. Karena sudah ditinggalkan lama, ya. Di sini muhish didahulukan muhishan, maka dia mansub sebagai apa? Hal. Sama ini juga ya. Wa mufradan na'atan. Tadinya aslinya wa na'atan mufradan. Mufrad di sini sebagai na'at dari mufrad di situ sebagai apa? Na'at bagi na'atan. Didahulukan dia, maka dia di'rab sebagai hal mansub. Wa mufradan na'atan. Ya maknanya tidak jauh. Ya fathah la atau nasubkan la atau rafa'kan lah. Na'at dalam keadaan na'at tersebut mufrad. Ya, dan dia na'at tersebut sebagai na'at bagi yang mabni, yang na'at datang langsung setelahnya. Ya, dari sini kita mengetahui bahwasanya na'at itu boleh dengan tiga sisi atau salah satu dari tiga sisi. Yang pertama mabni di atas fathah dengan ucapan beliau faftah, yang kedua dan ketiga mu'rab, yang keduanya mansub, yang ketiganya marfu, dengan tiga syarat ya. Syarat yang pertama agar na'atnya mufrad sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Malik wa mufradan na'atan. Kemudian yang kedua agar man'utnya juga mufrad. Dari mana kita ketahui? Dari ucapan beliau juga lima beniin na'at bagi mabni, yakni na'at bagi isim la yang mabni. Kapan isim la itu mabni? Sudah kita lewatkan, yaitu ketika isim la-nya mufrad ya. Kemudian syarat yang ketiga yali, itu bahwasanya harus na'atnya datang langsung setelah man'utnya, mualah, terjadi mualah ya, adanya berkesinambungan, tidak ada pemisah yang memisahkan na'at dengan man'utnya. Itu tiga syarat agar boleh na'at di i'rab dengan tiga sisi i'rab. Yang pertama mabni ya, di atas fathah, yang kedua dinasobkan, yang ketiga dirafakan ya. Baik, kita masuk ke syarah. Qala syarih rahimahullah, idza kana al-ismu la mabniya, apabila isim la itu mabni, wa nu'ita bi mufradin yalihi, kemudian isim la tersebut disifati dengan mufrad yang datang langsung setelahnya ya. Apabila isim la mabni kemudian disifati dengan yang mufrad setelahnya, yalihi yani ay lam yufsal bainahu wa bainahu bifasil, yani tidak dipisahkan antara na'atnya dengan yang mabni tadi, dengan man'ut ya, dengan man'utnya oleh pemisah, maka jaza fi na'ti thalathatu aujuh, boleh pada na'atnya, pada sifatnya penggunaan tiga sisi atau salah satu dari tiga sisi ya. Al-awwal, sisi yang pertama, al-bina'u 'ala al-fathhi, ya mabni di atas fathah ya. Kenapa mabni di atas fathah? Li tarakubihi ma'a ismila, karena dia na'atnya ditarkib bersama isimnya la, seperti tarkib khamsata asyara ya. Kita tahu bahwa saya tarkib khamsata asyara mabniyul juz'ain, mabni dua bagiannya ya kan. Contoh la rajula dharifa, la rajula dharifa, dharifa na'at bagi rajul ya, dan dia dharif mufrad, man'utnya rajul mufrad juga, dan tidak ada pemisah, maka boleh dimabnikan na'atnya di atas fathah ya. Ini kalau mufrad tentunya, kalau bukan, kalau mufrad ini bukan musanna, bukan jamak, la rajula dharifa mabni di atas fathah ya. Mungkin ada iskal, berarti di situ ada tarkib dari tiga kalimat ya, maka jawabannya kan ada tarkib dari tiga kalimat, maksudnya adalah rajula dharifa ditarkib. Maka jawabannya adalah bahwasanya rajula itu ditarkib dengan dharifa dengan na'atnya sebelum dimasuki la ya, setelah itu baru dimasuki la, sehingga tidak terjadi tarkib dari tiga kata ya, seperti khamsata asyara. Khamsata asyara dikasih la, la khamsata asyara indana, tidak ada 15 di sisi kami. Ya. Nah, itu isi yang pertama apa? Mabni. Isi yang kedua an-nasbu, nasab. Ya, nasab berarti mu'rab kalau nasab. Kenapa mansub? Mura'atan li mahall ismillah, karena menjaga mahalnya isim la. Isim la mahalnya apa? Nasab. Contoh la rajula dharifan, sehingga i'rabnya la nafil jinsi rajula ismuha mabni ala al-fathhi fi mahalli nasbin dharifan na'at ya li rajul ya mansub ya mansub ya muru'atan li mahalli ismila dharifan na'at ya mansub kenapa muru'atan li mahalli ismila karena memandang mahalnya ismila. Kemudian yang ketiga rafa boleh rafa muru'atan li mahalli la wasmiha karena menjaga atau memandang melihat mahalnya la dan isimnya sudah kita lewatkan mahalnya dan isim mahalnya la dan isimnya yaitu apa fi mahalli raf'in bil ibtida li'annahuma fi mawdhi'i raf'in karena keduanya la dan isimnya pada mahalnya rafa'in dan sibawaihi menurut sibawaihi kama taqaddam seperti yang sudah lewat contoh la rajula dzarifun la rajula dzarifun ya yeah. Yang kemudian disebutkan di dalam kitab Dalilus Salik bahwasanya dikatakan di sana la farqa fin na'ti bainal mushtaqi kama marra ya wal jamidi al man'ud bil mushtaq. Tambahan faedah yaitu bahwasanya tidak ada bedanya antara tidak ada bedanya pada na'at antara na'at yang mushtaq sebagaimana sudah lewat na'at yang mushtaq sebagaimana sudah kita baca dalam contoh syarih la rajula dzarifa dzarif mushtaq dia ya. Tidak ada bedanya pada na'at antara na'at yang mushtaq sebagaimana sudah lewat wal jamidi dan na'at yang jamid yang mana na'at yang jamid ini al man'ud bil mushtaq dia disifati dengan mushtaq jadi na'atnya kadang ya berupa na'at yang mushtaq seperti la rajula dzarifa ni dzarifa mushtaq kadang na'atnya jamid tapi jamid na'at yang jamid ini disifati dengan yang mushtaq maka dia boleh sebagai na'at contoh ucapan mereka Al-Arab la ma'a ma'an baridan indana la ma'a ma'an baridan indana. Di sini ma'a ada dua ya la ma'a yang pertama isimnya la yang kedua ma'an itu dia sebagai apa sebagai sifat dari ma'a kok bisa padahal ma itu jamid bisa karena ma disifati dengan yang mushtaq itu baridan la ma'a ma'an baridan indana ya yeah. Maka boleh pada ma'an yang kedua dengan tiga sisi yang sudah lewat tadi yaitu mabni di atas fathah la ma'a ma'a baridan atau mansub la ma'a ma'an baridan atau marfu la ma'a ma'un baridun indana ya yeah, indana ya yeah. Kemudian kita lanjutkan ya. Nomor 202 bait yang ke-202 ya semoga bisa difahami ya tadi wa mufradan na'tan limabniyin yali faftah awin siban awirfa' ta'dili. Kemudian bait berikutnya wa ghayra ma yali wa ghayra al-mufradi la tabni wansibhu awirfa' aqsidi wa ghayra ma yali ya na'at yang tidak langsung datang setelah man'utnya wa ghairul mufradi dan na'at yang bukan mufrad la tabni jangan kamu mabnikan ya wansibhu tapi silahkan kamu nasobkan awir rafa' sidi atau tujulah rafa'nya ghaira mansub sebagai maf'ul bi muqaddam dari la tabni ya asalnya la tabni ghaira ma yali wa ghaira al mufradi dikatakan oleh al Ibn Hamdun bahwasanya ghair bermakna la bermakna apa? Bermakna illa katanya. La tabni jangan kamu mabnikan. Jangan kamu mabnikan na'at selain na'at yang datang langsung setelah man'utnya dan selain na'at yang mufrad. Ya. Demikian kata Ibn Hamdun. Jadi ghair bermakna illa. Ya. Sehingga maknanya jangan kamu mabnikan kecuali na'at yang datang langsung yali ini yang datang langsung setelah apa man'utnya dan selain na'at yang mufrad ya yeah. Jangan kamu mabnikan selain na'at yang datang langsung setelah apa man'utnya dan selain na'at yang mufrad ya yeah. Ini penjelasan berikutnya ya yeah. Sebenarnya kalau antum memahami yang sudah lewat tadi, tiga syarat tadi yang harus ada, maka bisa difahami bahwasanya apabila salah satu dari tiga syarat tadi hilang, maka tidak boleh apa? Mabni di atas fathah. Yang boleh hanya nasab dan rafa'. Wansibhu awir rafa' sidi. Ingat tiga syarat tadi ya. Man'udnya mufrad, na'adnya mufrad, dan tidak ada pemisah. Langsung datang na'adnya setelah man'ud. Kalau salah satu dari tiga syarat ini hilang, maka tidak boleh satu. Ya, ini tidak boleh mabni. Yang bolehnya nasab dan rafa'. Baik, kita baca syarahnya. تقدم في البيت الذي قبل هذا أنه إذا كان النعت مفردا والمنعوت مفردا ووليه النعت جاز في النعت ثلاثة أوجه. Telah lewat pada bait yang sebelum ini bahwasanya apabila na'at itu mufrad dan man'utnya juga mufrad, kemudian na'at datang langsung setelah man'ut, maka jaza fi na'ati thalathatu awjuh, boleh pada na'atnya penggunaan tiga sisi. Wa dzakara fi hadzal baiti annahu idza lam yalin na'atu al-mufradu al-man'ut al-mufrada bal fusila bainahuma bi fasil lam yajuz bina'un na'at. Dan al-musannif menyebutkan pada bait ini yang ke-202 bahwasanya apabila na'at yang mufradnya tidak langsung datang setelah man'ut yang mufrad, bahkan dipisahkan antara na'at dengan man'utnya oleh pemisah, maka lam yajuz bina'u an-na'ati, tidak boleh ketika itu memabnikan na'atnya. Fala taqul, sehingga tidak boleh kamu katakan la rajula fiha dhorifa, enggak boleh dimabnikan dhorifa. Kenapa? Padahal di situ na'atnya mufrad, man'utnya juga mufrad. Alasannya apa? Karena ada pemisah yang memisahkan antara na'at dengan man'utnya, dipisahkan oleh khobar di sini. La rajula fiha dhorifa bibina'i dhorif, tidak boleh ya, bibina'i dhorif, dengan memabnikan dhorif. Bal yata'ayyanu raf'uh, bahkan ketika itu wajib untuk merafakannya. Contoh, la rajula fiha dhorifun. Kenapa rafak? Ya, karena memandang mahalnya la dan isimnya. Ya. Au nasbuhu, atau wajib nasobnya. Jadi ada hanya ada dua pilihan saja. Ya, ketika ada pemisah. Au nasbuhu atau nasobnya. Contoh, la rajula fiha dhorifan. Kalau dhorifan mansub, kenapa? Karena memandang mahalnya rajula, atau menurut sebagian yang lain, karena diitba' kepada lafadznya rajula. Rajula meskipun dia mabni, cuma dia keadaannya seperti mu'rob gitu, karena diharokati dengan harokat-harokat i'rob, fathah. Kemudian, wa innama saqatul bina'u ala al-fathi li'annahu innama jaza inda adamil fasli litaraku bin na'ati ma'al ismi. Tidak lain, gugur bina di atas fathah. Ya, tidak boleh bina di atas fathah dalam keadaan ini. Li'annahu innama jaza, karena hanyalah diperbolehkan bina di atas fathah. Inda adamil fasli, ketika tidak ada pemisah. Litarakku bin na'ati ma'al ismi, ketika, karena ketika tidak ada pemisah, bisa ditarkib na'atnya bersama isim. Ataupun ketika bersama ada pemisah, maka tidak mungkin na'atnya ditarkib dengan isim. Ya, kalau ditarkib ya, dengan tarkib khamsat asyar ya mabni. Wa ma'al fasli la yumkin at-tarkibu, dan bersama adanya pemisah tidak mungkin untuk ditarkib. Ya. Ini sirnya, rahasianya. Kenapa? Ketika ada pemisah tidak boleh mabni. Ya. Karena tidak mungkin ditarkib ketika itu. Kama la yumkinu tarkib idza kana al-man'utu ghairu mufrad. Sebagaimana juga tidak mungkin ditarkib apabila man'utnya atau isim la'nya itu ghairu mufrad, selain mufrad. Apakah mudhaf atau syabibil mudhaf. Sebagaimana tidak mungkin untuk ditarkib apabila man'utnya selain apa? Mufrad. Sehingga tidak mungkin mabni ya ketika apa? Man'utnya selain mufrad. Ya, dan ini sudah lewat. Jadi pembahasan ini ya masih berkait dengan yang sebelumnya. Antum harus benar-benar paham dan terus ingat pembahasan yang sebelumnya. Contoh, la tali'an jabalan dhorifa. La tali'an jabala. Di sini man'utnya ghairu mufrad. Dan di sini bentuknya apa? Syabih bil mudhaf. Tali'an jabalan. Ya, dhorifan. Ini boleh dhorifan. Ya, atau dhorifun. Tidak boleh dhorifa mabni. Kenapa? Karena man'udnya itu bukan mufrad. Tidak mungkin ditarkib ya. Panjangan tarkibnya. Wala farqa fi imtina'il bina'i ala al-fathi fi na'ti 'inda al-fasli bayna an yakuna al-man'utu mufradan kama musila au ghaira mufradin. Dan tidak ada bedanya dalam hal dilarangnya memabnikan di atas fathah pada na'at ketika ada pemisah antara man'utnya mufrad sebagaimana disebutkan atau man'utnya ghair mufrad. Yang jelas kalau ada pemisah mutlaqan secara mutlak, ya tidak boleh mabni di atas fathah. Ya. Wa asyara biqaulihi, kemudian al-musannif mengisyaratkan dengan ucapannya wa ghairul mufradi ila annahu in kana na'tu ghairu mufrad, kepada bahwasanya apabila na'at itu selain mufrad seperti al-mudhaf atau al-musyabbah bil mudhaf, kalau na'atnya selain mufrad berarti mudhaf atau musyabbah bil mudhaf, maka ta'ayyana raf'uhu aw nasbu, harus merafakkan na'at tersebut atau menasabkannya. Ya. Fala yajuzu bina'uhu 'ala al-fathhi, tidak boleh dimabnikan di atas fathah. Ya. Karena sama tadi alasannya, tidak mungkin tarkib. Ya. Tarkib tidak mungkin terwujud dari lebih dari dua kata. Wala farqa fi dhalika bain an yakuna al-man'utu mufradan aw ghairu mufrad. Tidak ada bedanya dalam hal ini antara apakah man'utnya mufrad atau selain mufrad. Pokoknya kalau na'atnya selain mufrad mesti tidak boleh ditarkib, tidak boleh mabni na'atnya. Iya. Apakah man'utnya mufrad ataupun man'utnya selain mufrad. Iya. Wala baina an yufsala bainahu wa bainan na'ti aw la yufsal. Tidak ada bedanya pula apakah dipisahkan antara man'utnya dengan na'atnya atau tidak dipisahkan. Yang jelas secara mutlak apabila bah na'atnya selain mufrad, maka tidak boleh na'atnya dimabnikan. Iya. Wa dzalika nahu, contohnya la rajula sahiba birrin fiha. Di sini na'atnya sahiba birrin. Bentuknya apa? Mudhaf. Ya tidak mungkin ya mabni. Mudhaf kok. Ya sudah kita lewatkan. Wala ghulama rajulin fiha sahiba birrin. Kalau pada contoh tadi la rajula sahiba birrin fiha, tidak ada pemisah ya, yang memisahkan antara na'at dengan man'utnya. Pada contoh yang berikutnya ada pemisah antara apa? Na'at dengan man'utnya. La ghulama rajulin fiha sahiba birrin, dipisahkan oleh khabarnya. Ya, wa hasilu ma fil baitain, kesimpulan dari apa yang ada pada dua bait ini, bait yang 201 dan 202. Annahu in kana na'tu mufradan, yaitu apabila na'atnya mufrad, bahwasanya apabila na'atnya mufrad wal man'utu mufrada, dan juga man'utnya mufrad, walam yufsal bainahuma, dan tidak dipisahkan antara keduanya oleh pemisah, maka jaza fil na'ti thalathatu awjuh, maka boleh pada na'atnya tiga sisi yang sudah lewat. Contoh la rajula dharifa wa dharifan wa dharifun, boleh la rajula dharifa atau la rajula dharifan atau la rajula dharifun. Wa in lam yakun kadzalik, kalau keadaannya tidak seperti itu, ya seperti itu berarti hilang salah satu dari tiga syarat tadi, ya ta'ayyana ar-raf'u ay nasbu, maka harus ya na'atnya rafa atau nasab, silakan antara rafa dan nasab saja. Wa la yajuzu al-bina'u, dan tidak boleh ketika itu apa dimabnikan. Ya, tidak boleh dimabnikan. Ya. Ada tambahan penjelasan dari Al-Muradi rahimahullah dalam syarahnya. Kata beliau, fa in qulta qad fuhima min kalamihi hukmu an-na'ti wa hukmu an-nasqi. Telah difahami dari ucapannya An-Nazim tentang hukum na'at itu bagaimana? Na'at bagi isimnya, la an-nafiyah li jinsi bagaimana? Sudah difahami. Ya. Dan juga hukum an-nasakh, atun nasakh. Kita lagi akan masuk ya, atun nasakh. Fama hukmu baqiyati tawabi', lantas bagaimana dengan hukum tabi'-tabi' selainnya? Di mana al-musannif tidak menyebutkannya, tidak menjelaskannya. Tabi'-tabi' selainnya itu seperti apa? Badal, taukid, ya, atau bayan. Qultu, maka saya katakan, kata al-muradi rahimahullah, ammal badalu as-salihu li'amali la, ammal badalu as-salihu li'amali la, adapun badal yang bisa la beramal padanya, wa 'atfil bayan, dan juga ataf bayan, inda man ajazahu, di sisi mereka yang membolehkannya. Kita ulangi, ammal badalu, adapun badal as-salihu yang cocok li'amali la, untuk amalannya la. Ya. Kapan badal cocok untuk amalannya la? Ini ketika badalnya nakirah tentunya ya. Wa'atful bayan, dan juga ataf bayan, inda man ajazahu, di sisi mereka yang membolehkannya, fin nakirat, pada nakirah, Ini mensyaratkan bahwasanya atofayan ada khilaf, apakah dia boleh pada yang nakir atau tidak. Ya. Dan kita berbicara di atas mazhabnya yang membolehkan. Adapun badal yang cocok untuk amalan nyela dan juga atofayan di sisi mereka yang membolehkannya pada isim-isim yang nakirah, maka fahuma, maka hukum keduanya, hukum badal dan atul bayan, kan na'ti al-mafsul. Ini seperti na'at yang mafsul. Apa itu an-na'at al-mafsul? Ini na'at yang dipisahkan dari man'utnya oleh pemisah. Sudah lewat hukumnya. Bagaimana na'at kalau dipisahkan oleh pemisah? Ya, ini hanya boleh dengan dua sisi saja, ya kan? Rafa dan nasab, tidak boleh bina. Fahuma kan na'til mafsul yajuzu fihima, boleh pada keduanya, ar-raf'u wan nasbu. Ar-raf'u wa an-nasbu. Ya. Sekarang kata beliau, fa in kana al-badalu ma'rifatan, adapun kalau badalnya ma'rifah, berarti kalau ma'rifah tidak cocok dengan amalannya lah. Ta'ayyana raf'uhu, kalau ma'rifah maka harus dirafakan. Ya. Harus dirafakan. Idil ma'rifatu la tasluh li'amali la, karena yang ma'rifah tidak cocok bagi amalannya la. Ya, contoh ya, la ahada rajulun atau rajulan fid dar. Rajul silakan di'rab sebagai badal atau fayan ya, atau fayan. La ahada hanya dua sisi saja ya, rajulun atau rajulan. Ya. Adapun kalau badalnya ma'rifah maka harus rafa. La ahada Zaidun fiha. Kenapa? Karena Zaid ma'rifah, tidak bisa la beramal padanya. Sehingga harus rafa saja. Apa kalau rafa? Ya. La ahada Zaidun. Ya. Padahal dari apa? Mahalnya la dengan isimnya ya. Ya. La ahada Zaidun fiha. Kemudian kita lanjutkan ya. Tadi kita ambil contoh dari yang lain. Ya. Kita lanjutkan ucapannya Al-Muradi. Wa amma taukidu faqila la yadkhulu fi hadzal bab. Adapun taukid, maka dikatakan oleh sebagian bahwasanya taukid tidak masuk pada bab la annafi lil jins ini. Kenapa? Li anna nakirata la tuakkad. Karena isim nakirah tidak boleh ditaukidi, dan kita sudah tahu, sudah lewat bahwasanya isimnya la nafiah itu apa? Syaratnya nakirah ya. Ya. Katanya karena nakirah tidak bisa ditaukidi. Ya. Maka kata Al-Muradi, qultu, saya jawab, saya sanggah, innama yamtani'u taukidun nakirati indal basriyin bitaukidi al-ma'nawi. Hanyalah yang tidak boleh untuk mentaukidi nakirah menurut orang-orang Basrah adalah taukid ma'nawi. Itu yang tidak boleh menurut siapa? Orang-orang Basrah. Kan taukid ada dua, ada ma'nawi. Ya. Seperti apa? Nafsuhu, ainuhu, dan yang semisalnya. Dan ada taukid lafzi. Ya. Kata beliau, hanyalah yang tidak boleh untuk mentaukidi nakirah menurut orang-orang Basrah adalah taukid ma'nawi. Ya. Wa amma lafzi, adapun kalau taukidnya taukid lafzi, fala yamtani', maka tidak terhalang alias boleh. Ya. Ada khilaf ya terkait dengan mentaukidi yang nakirah. Ya. Kalau Ibnu Malik membolehkan. Ya. Nanti akan datang pada babnya. Ya, wa in yufid taukidu mankurin qubil wa an nuhatil basratil man'u syamil. Kata Ibnu Malik, wa in yufid taukidu mankurin qubil. Kalau ada faedahnya mentaukidi yang nakir, qubil diterima. Wa an nuhatil basratil man'u syamil. Adapun di sisi orang-orang apa? Basrah, maka larangan itu mencakupinya. Ya. Nah itu. Kemudian kita masuk ke bait yang berikutnya, satu lagi ya kita ambil. Ya, hukum ataf atau ma'tuf, isim yang diatafkan kepada isimnya la annafi lil jinsi dalam keadaan la-nya tidak berulang. Qala an-nazim rahimallahu, wal 'athu in lam tatakarrar lahkuma lahu bima lin na'ti dhil fasl intama. Wal 'athu dan 'athaf ini ma'tuf ya. In lam tatakarrar la, apabila la-nya tidak berulang penyebutannya. Uhkuma. Di situ alifnya adalah sebagai ganti dari nun taukid khafifah. Sudah kita lewatkan kaidahnya, kalau ada nun taukid khafifah di akhir bait maka harus diganti dengan alif. Ya. Ataf apabila la-nya tidak berulang. ya, maka hukumilah atof tersebut, hukum lahu bima, dengan hukum yang lin na'ti dhil faslin tama, hukum yang bagi na'at yang mafsul disandarkan. Kalau mau lebih enaknya kita dahulukan intamanya ya, karena lin na'ti itu jar majrur muta'alliq dengan intama. Aslinya bima intama lin na'ti dhil fasli gitu. Sehingga terjemahannya atof apabila la'nya tidak berulang maka hukumilah ya atof tersebut dengan hukum yang disandarkan kepada na'at yang mafsul dhil fasl, ini na'at yang mafsul sudah lewat ya, yakni na'at yang dipisahkan antara dia dengan manutnya oleh pemisah. Jadi hukumnya apa? Ma'tuf apabila la'nya tidak berulang sama dengan hukumnya na'at yang mafsul sudah lewat. Na'at yang mafsul adalah na'at yang dipisahkan dengan na'at yang dipisahkan antara dia dengan manutnya oleh pemisah, yaitu hanya boleh nasab dan rafa' saja, tidak boleh bina. Ya. Maknya di situ bima mausulah. Ya, intama itu silahnya. Bima intama linna'ti dhil fasli. Dhil fasli itu na'at bagi an-na'ti. Linna'ti dhil fasli. Zi bermakna sahib. Ya. Al-atu itu apa? Mubtada. Khabarnya mana? Khabarnya adalah jumlah syarat dan jawabannya. Illam tatakar lahkuma lahu bima linna'ti dhil fasli intama. In lam tatakarrar, in kan jazimah, syartiyah jazimah. Jawabannya mana? Uhkuma gitu. Uhkuma jawabannya. Uhkuma kan fil amr, dia tidak cocok ya untuk datang sebagai jawaban dari in, dari syarat. Sehingga di situ ditakdirkan adanya fa. Aslinya fahkuma gitu. Fahkuma dibuang fa-nya daruratan karena darurah syi'riyah. Ya karena wazannya akan rusak kalau dikasih fa. Iya. Ya semoga bisa difahami maknanya. Ayo kita baca syarahnya. Taqaddama annahu idza 'utifa 'ala ismi la nakiratun mufradatun wa takarrarat la yajuzu fil ma'tufi thalathatu awjuh. Telah lewat bahwasanya apabila isim nakira ya mufrad diatofkan kepada isimnya la, itu nakiratun naibul fa'il dari 'utifa ya. Apabila diatofkan kepada isimnya la nakirah yang mufrad, nakirah yang mufradah ya. Kalau mau ya lebih mudahnya tadi, apabila nakirah mufradah diatofkan kepada isim la gitu ya. Wa takarrarat la, kemudian la-nya berulang. La lewat ini ya juzu fil ma'tufi thalathatu awjuh. Boleh pada ma'tufnya dengan tiga sisi. Ya seperti contoh la haula wala quwata illa billah yang sudah kita lewatkan ya. Al-rafa' boleh rafa' la hawla wa la hawla wa la quwatun, wal-nasab la hawla wa la quwatan, wal-bina' la hawla wa la quwata. Contoh la rajula wa la mru'atun, wala juga la rajula wa la mru'atan atau wa la imru'ata ya. Sudah lewat ini. Ini diingatkan kembali oleh beliau agar kita bisa memahami pembahasan yang setelah ini. Wa dzakara fi hadzal bait, dan pada bait ini beliau menyebutkan annahu idza lam tatakarrar la, yaitu bahwasanya apabila la-nya tidak berulang. Ya. Maka la yajuzu fil ma'tufi ma jaza fil na'til mafsul. Saya ulangi, idza lam tatakarrar la yajuzu fil ma'tufi ma jaza fil na'til mafsul. Apabila la-nya tidak berulang, maka boleh pada ma'tufnya apa yang boleh pada na'at al-mafsul. Waqad taqaddama annahu yajuzu fihi ar-rafa wa an-nasb. La lewat bahwasanya boleh pada na'at yang mafsul rafa dan nasab. Iya. Wa la yajuzu fil bina' wa al-fath, dan tidak boleh di situ bina di atas fathah. Sehingga kamu katakan pada ma'tuf yang tidak berulang la-nya la rajula wa mra'atun wa mra'atan. Ya, tidak boleh wa la yajuzu al bina' wa al-fath, tidak boleh dimabnikan di atas fathah la rajula wa mra'ata. Tidak boleh. Ya jelas alasannya, tidak ada la'nya kok. Ya. Tidak diulang kok la'nya. Wa hakal akhfashu, dan al-akhfash menghikayatkan ucapan orang Arab la rajula wa mru'ata, dimabnikan ma'tufnya di atas fathah wa mru'ata, padahal la'nya tidak berulang. Bil bina' ala al-fathi. Ini ala takdiri takarruri la, di atas penakdiran pengulangan la. Jadi la yang satunya ditakdirkan saja adanya karena sudah mencukupkan dengan la yang disebutkan. Fakannahu qala, seolah-olah dia berkata la rajula wa la mru'ata gitu. Tsumma hudzifat la, kemudian la-nya dibuang. Di situ ada catatan Yaqi nomor 1, nomor 2. I'tabara Ibnu Hisyam hadzal qaul syadzan. Ibnu Hisyam memandang ucapan ini yang dikatakan oleh Al-Afash ini syadz. Wa tawjihu syudz, sisi kesyadzannya adalah annahu lam yu'had an tuhdzaf la wa yabqa al-bina'u 'ala taqdiriha. Belum diketahui adanya pembuangan la, kemudian ditetapkan binanya. Iya, di atas penakdiran adanya la. Ya, wa ammal qawla adab wa ammal qawlu bi anna rajula wa imra'ata mabniyan fa batil. Adab ucapan yang menyatakan bahwasanya rajul dan imra'ata mabni itu batil. Ya, kaunuhuma qad fusila bainahuma bi harfi al-'athf. Ya. Karena keduanya dipisahkan oleh huruf ataf, ya. Nah itu, ya. Nah itu juga pada catatan kaki nomor 1 ada syahid, ya. Syahid pada masalah ini. Pada masalah ini yaitu ketika diatofkan isim nakirah kepada isimnya la dalam keadaan la tidak berulang. Di situ disebutkan fala aba wa banan mithlu marwana wa bnih idza huwa bil majdir tada wa ta'azzara. Tidak ada bapak dan anak yang semisal Marwan dan anaknya. Karena dia bil majdi irtada wa ta'azzara, mengenakan pakaian bagian bawah dan atas berupa al majd, ya, kemuliaan, memakai pakaian kemuliaan. Kemudian wa kadzalika idza kana al ma'tufu ghayra mufradin la yajuzu fi illa al raf'u wan nasb. Demikian pula apabila ma'tufnya bukan mufrad, iya, la yajuzu fihi. Kalau tadi kan syaratnya apa? Ma'tufnya agar nakirah dan mufradah. Nakirah dan mufradah. Adapun apabila ma'tufnya ghayra mufrad, bukan mufrad, berarti mudhaf atau syabih bil mudhaf, maka la yajuzu fihi illa raf'u wan nasbu. Maka tidak boleh pada ma'tufnya kecuali rafa dan nasab saja. Sawa'un takarrarat la, sama saja apakah la-nya berulang. Contohnya la rajula wala hulama imra'atin atau wala hulamu imra'atin, sudah kita lewatkan. Aulam tatakarrar atau la-nya tidak berulang. La rajula wa hulama imra'atin atau la rajula wa hulamu imra'atin. Ya. Ha itu, kalau apa? Kalau ma'tufnya bukan mufrad. Ya. Hadza kulluhu idza kana al-ma'tuf nakira. Ini semuanya, ini bolehnya dua sisi, rafa dan nasab, apabila ma'tufnya nakirah. Fa in kana ma'rifatan, adapun kalau ma'tufnya isim yang ma'rifah, maka la yajuzu fi illa ar-raf'u ala kulli halin. Maka tidak boleh pada ma'tuf yang ma'rifah ini kecuali satu keadaan saja, yaitu apa? Rafa. La yajuzu fi illa ar-raf'u, tidak boleh padanya kecuali rafa saja, ala kulli hal, pada semua keadaan. Pokoknya kalau isimnya adalah ma'rifah, maka rafa saja pada semua keadaan, apakah la-nya berulang ataupun tidak. Iya. Contoh la rajula wala zaidun fiha, enggak boleh wala zaida atau wala zaidan. La rajula wala zaidun fiha. Iya. La rajula wala zaidun fiha. Atau la rajula wa zaidun fiha. Pada yang pertama di situ la-nya berulang, tetap dibaca zaidun marfu. Kemudian pada yang kedua tidak berulang la-nya, juga dibaca rafa. Ya, zaidun. Berarti kalau rafa apa? Ma'tuf pada mahalnya la dan isimnya, ya. Ya. Pada contoh la rajula wala zaidun fiha, la-nya yang pertama beramal, ya. Kemudian la yang keduanya muhmalah, tidak diamalkan. Kenapa? Karena zaid tidak cocok dengan amalnya la. Sehingga la-nya di sini tidak beramal. Ya. Muhmalah, ya. Ini bisa zaidunnya marfu diatafkan kepada mahalnya la dan isimnya. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.